إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. إخواني في نعازكم الله. Masih kita membahas masalah khauf dari kitab At-Tauhid, yaitu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah berfirman, sesungguhnya hanya saja yang akan meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asa ulaika yakunu minal muhtadin, niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan disebutkan di sana ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya manusia ketika didatangi para rasul dengan dakwah, maka manusia terbagi menjadi manusia yang mengatakan amanna, aku beriman, dan ada manusia yang mengatakan dengan pertentangan, yakni mengingkari dakwah para rasul dan menentang dakwah para rasul. Maka jelaslah pemisahannya, orang yang menentang para rasul adalah orang-orang kafir, sedangkan orang yang menyatakan amanna, maka disinilah walaupun dikatakan secara zahir mereka adalah muslimin karena mereka sudah masuk Islam dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, mereka dikatakan muslimin secara zahir, tetapi batinnya mereka terbagi dua lagi. Ada yang sungguh-sungguh beriman dan menyatakan amanna dengan hatinya, dan ada yang dusta yang dia menyatakan amanna hanya di lisannya, tetapi hatinya tidak memiliki keimanan. Bahkan sebaliknya, hatinya dalam keadaan kufur dan mengingkari. Inilah orang-orang munafik yang dikatakan fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dari api neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah, Ibn Qayyim menyatakan selanjutnya, faman amana birrusuli wa ata'ahum adahu a'da'uhum. Orang yang menyatakan beriman kepada para rasul dan mentaati mereka, otomatis akan dimusuhi oleh musuh-musuh para rasul. Yani orang-orang yang beriman dan menyatakan kami beriman bahwa dia adalah rasul, maka orang-orang ini tentunya akan dimusuhi oleh orang-orang kafir dan tokoh-tokoh kafir. Wa adawhu wabtulia bima yu'limuh. Orang-orang tersebut akan dimusuhi, disakiti, dan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang yu'limuhu, sesuatu yang menyakitinya, apakah menyakiti fisiknya ataupun menyakiti hati mereka dengan cercaan-cercaan. Ini alam namanya. Wa man lam yu'min, adapun mereka-mereka yang tidak beriman kepada para rasul dan tidak mau mengikuti para rasul, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Uqiba fid dunya wal akhirah. Mereka akan diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Berarti hasalalahu ma yu'limuhu. Berarti mereka pun akan mendapatkan sesuatu yang menyakiti mereka. Perhatikan. Berarti dua golongan tadi. Golongan yang tidak beriman kepada Rasul dan para Rasul. Maka mereka tidak mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrikin. Tetapi mereka terancam dengan azab dari Allah. Terancam mereka dengan azab ad-dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman kepada para rasul, yang mentaati mereka dan mengikuti mereka para rasul, maka orang-orang beriman ini akan mendapatkan gangguan, akan mendapatkan ujian-ujian yang merupakan alam, ya, rasa sakit. Apakah sakit secara fisik ataupun sakit secara batin karena dicerca dan dimusuhi, tetapi min qibali a'da'illah. Gangguan ini datangnya dari orang-orang kafir atau musyrikin. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, berarti orang yang beriman diganggu dengan gangguan-gangguan kecil, karena sebesar-besar gangguan dunia itu kecil kalau dibandingkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir terancam dengan sesuatu yang alam juga merupakan sakit dan pedih, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak bisa dibandingkan alam minallah dan alam minhum minal kuffar. Rasa sakit dari azab Allah dan rasa sakit dari gangguan orang kafir enggak bisa dibandingkan. Azab Allah sangat keras dan pedih. Allah menyatakan inna azabi lasyadid, kata Allah. Sungguh azabku sangat dahsyat. Sedangkan azab, gangguan-gangguan dari manusia ringan sekali. Ujung-ujungnya adalah mati, dan kematian itu pintu untuk mendapatkan kebahagiaan di kuburnya dan kebahagiaan di akhirat kelak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, di sini apa yang disebutkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Apa yang Allah gambarkan tentang mereka ini sangat keterlaluan, yaitu mereka menyatakan, kata Allah, di antara mereka, di antara manusia ada yang mengatakan amanna, kami beriman, tetapi ketika mereka diganggu, diganggu oleh orang-orang musyrikin, diganggu oleh orang-orang kafir, dicerca, dicemooh, dimusuhi, diusir, diboikot, mereka menganggap itu sebagai azab Allah. Berarti sangat keterlaluan. Mereka menyamakan antara gangguan dari manusia tadi dianggap seperti azab Allah. Dan karena mereka itu menganggap bahwa itu adalah azab Allah, maka mereka menyelesaikannya dengan cara keluar kembali dari Islam. Saya masuk Islam kok diazab oleh Allah? Percuma saya masuk Islam. Maka dia keluar lagi dari Islam. Ini berarti ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah, menjadikan fitnah dari manusia, gangguan dari manusia seakan-akan sama dengan azab Allah. Padahal tentunya sangat berbeda. Azab Allah sangat dahsyat, gangguan manusia sangat ringan. Azab Allah dalam neraka sangat kekal, sedangkan gangguan manusia terbatas dengan kematian dan berakhirlah semuanya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sungguhnya dua perkara itu sama sekali tidak bisa disamakan. Selanjutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala wa kana hadzal alam a'dham wa adwam min alami atba'ihim. Sedangkan rasa sakit dari azab Allah ini adalah rasa sakit yang a'dham, yang lebih besar, wa adwam, lebih kekal daripada alam atba'ihim, daripada rasa sakit yang dirasakan oleh para pengikut rasul, atba'uhum, yani atba'ur rasul. Para pengikut para rasul ada mengalami gangguan-gangguan dan rasa sakit. Tetapi rasa sakit yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir nanti dari azab Allah di dunia dan di akhirat itu lebih sakit, lebih besar, lebih a'zam, lebih dahsyat daripada rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang beriman dari gangguan musyrikin. Qala fala budda min husulil alam li kulli nafsin. Kalau begitu, berarti setiap jiwa akan merasakan rasa sakit. Akan merasakan ujian yang menyakitkan. Apakah beriman ataupun tidak beriman? Ikhwani fillah na'azakumullah, dikatakan di sini amanat aw raghibat 'anil iman. Apakah kaum tersebut atau jiwa tersebut amanat, beriman, ataupun ragibat anil iman, ataupun menolak keimanan, tetap setiap jiwa akan merasakan beban ujian yang berat. Jangan dikira orang yang mencari dunia untuk kekayaan pribadinya, jangan dikira mereka tidak mendapatkan ujian berat. Mereka kadang sampai lupa makan, mereka kelaparan siang hari karena memikirkan bagaimana dia mendapatkan keuntungan lebih besar. Mereka bahkan ada yang meninggalkan keluarganya bertahun-tahun untuk cari dunia. Mereka merasakan demikian. Gangguan-gangguan dan ujian-ujian. Tapi ternyata karena dunia atau untuk keuntungan dunia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kata Ibnu Qayyim, setiap jiwa akan merasakan. Lakin al-mu'min yahsul lahul alam fid dunya ibtida'an. Thumma takunu lahul aqibah fid dunya wal akhirah. Tetapi perbedaannya, kalau orang beriman, dia akan merasakan rasa sakitnya di awal permulaan. Diganggu dia, disakiti, dan seterusnya, ibtidaan, di awal. Tetapi Allah janjikan sebentar lagi akan selesai, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini orang-orang beriman. Adapun orang kafir, sebaliknya. Ketika dia menyatakan, saya tidak mau dan saya tidak percaya dengan para rasul. Dia merasa tidak punya musuh. Sekarang kami aman. Karena masyarakat musyrikin mendukung saya. Itu ibtidaan. Awalnya dia merasakan demikian. Tetapi setelah itu, dia akan merasakan juga azab yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Buktinya, apakah orang-orang kafir tidak perang pada perang Badr, pada perang Khandaq, pada perang Uhud? Apakah orang-orang kafir tidak merasakan sakit? Tidak merasakan berbagai macam luka? Apakah mereka tidak merasakan bagaimana mereka ketika berperang melawan kaum muslimin? Juga berat buat mereka. Berarti alam atau bukan alam? Ya, ini alam, rasa sakit. Kalau kalian ta'lamun, fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian merasa sakit, kata Allah, mereka pun merasa sakit seperti kalian. Ini ketika terjadi peperangan, kaum muslimin banyak yang terluka, dihibur oleh Allah dengan ayat ini. Bukankah kalian merasa sakit? Ingat, kalian merasa sakit, mereka pun merasa sakit. Wa tarjuna ma la yarjun. Bedanya, kamu mengharapkan dari Allah balasan, mereka tidak mengharapkan apa-apa. Rasa sakitnya sama. Kamu merasakan sakit, mereka merasakan sakit. Tapi terjun, malah yerjun. Kalian berharap dari Allah balasan, apa yang mereka tidak akan bisa mengharapkan, dan kalau mengharapkan pun tidak akan tercapai. Karena mereka orang-orang kafir, tidak mengharapkan apa-apa di akhirat. Sedangkan orang beriman, dijanjikan oleh Allah dengan harapan-harapan yang sangat besar, dan pahala-pahala yang sangat besar. Maka Ibn Ibn A'azakumullah, Ibn Al-Qayyim menyatakan, kullu nafsin, falabudda min husulil alam likulli nafs. Maka setiap jiwa pasti akan merasakan sakit. Beban-beban ujian. Amanat aw ragibat anil iman. Apakah beriman ataupun tidak beriman. Lakinnal mu'min, tetapi orang beriman. Yahsullahul alam fid dunya ibtidaan. Seorang beriman akan merasakan sakit di dunia di awalnya. Tsumma takunu lahul aqibah. Tetapi akibat terakhirnya untuk orang-orang yang beriman. Aqibah adalah akhir dari perjalanannya. Misalnya kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW suhi. Berat, sakit. Ya, ini dikatakan. Wadhkuru in kuntum qalil. Ingatlah ketika kalian qalilan mustad'afuna fil ard yatakhattafahumun nas fa'awakum. Ingatlah ketika kalian sedikit mustad'afun, lemah di muka bumi, dan manusia yatakhattafun itu menyambar kalian, berebut. Ya, ini karena sedikitnya kaum muslimin. Tapi kata Allah, fa'awakum wa'ayyadakum binasrih. Tetapi Allah mendukung kalian, memenangkan kalian, membela kalian dengan pertolongannya. Sehingga setiap peperangan Allah menangkan kaum muslimin, dan kemudian Allah jadikan akhirnya untuk kaum muslimin, yaitu Fathu Mekah, dan kemudian datang pertolongan Allah SWT, dan dibukalah kota Mekah, dan kaum muslimin waktu itu dalam keadaan betul-betul gembira. Dan orang-orang manusia dari kalangan Arab khususnya berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula dari luar Arab. Allah katakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan dan fathu Mekah, maka kamu lihat, ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia masuk dalam agama Allah, faujan faujan, afwaj, bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berdatangan untuk masuk Islam. Ini hari kemenangan. Berarti limanil aqibah. Berarti akibat terakhir untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Ketika itu orang kafir dapat apa? Mereka enggak mendapatkan apa-apa. Mendapatkan kehinaan dan terusir. Sebagian mereka terdaftar dalam daftar hitam yang kata Rasulullah, bunuh mereka walaupun bergantung di tirai Ka'bah. Dan Ibnu Khattal termasuk yang dibunuh oleh seorang sahabat di tirai Ka'bah. Sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Sebagian lain lari. Ini khunifidina azakumullah, berarti aqibah adalah lil muttaqin, wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang beriman. Berarti kalau masalah sakit, yang beriman merasakan sakit ketika perang, orang-orang kafir pun sakit ketika perang. Ya khunifidina azakumullah, Hanya saja perbedaannya orang-orang beriman memiliki janji dari Allah yang akan dipenuhi, yaitu pahala-pahala, sedangkan orang kafir tidak memiliki janji-janji, bahkan justru azab yang akan Allah persiapkan untuk mereka. Berarti mereka sakit di dunia dan azab di akhirat. Perhatikan dikatakan oleh Ibnu Qayyim selanjutnya. Wal mu'rid 'anil iman. Adapun orang yang berpaling dari keimanan, tahsul lahu ladzah ibtida'an, dia merasakan kelezatan di awal saja. Thumma yasiru fil alamid da'im. Setelah itu dia merasakan sakit yang terus-menerus. Wal insan la budda an ya'ish ma'an nas. Sedangkan manusia secara fitrahnya la budda an ya'ish ma'an nas, harus hidup bersama manusia. Ya, ini istilah sekarang makhluk sosial. Manusia mau tidak mau harus bermasyarakat. Harus hidup bersama manusia. Sedangkan manusia lahum iradatun wa tasawwurat. Sedangkan manusia memiliki iradat, kehendak-kehendak, tasawwurat, gambaran-gambaran yang masing-masing masyarakat pasti akan mengharapkan orang-orangnya ikut kemauan mereka. Ini otomatis. Keadaan sosial begitu. Fayatlubuna minhu an yuwafiqahum alaihim. Maka masyarakat mesti menginginkan setiap orang untuk mengikuti kehendak mereka dan kemauan mereka. Mengikuti adat istiadat mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Wa in lam yuwafiquhum adawhu wa 'adzabuh. Dan kalau ada orang yang tidak mau mengikuti kemauan masyarakat tersebut, otomatis masyarakat akan mencemoohkannya. Akan adawhu, akan mengganggunya, menyakitinya. Wa'adzabu, dan akan mengadabnya bahkan. Satu masyarakat di mana saja memiliki kehendak-kehendak dan kebiasaan-kebiasaan. Kalau ada seorang yang berbeda dengan masyarakat, pasti akan dikucilkan, akan dimusuhi, akan dicemooh, dicerca, direndahkan, bahkan bisa secara fisik akan disakiti. Ini keadaan sunnatullah, ya, kebiasaan yang Allah ciptakan di muka bumi. Masyarakat mesti demikian. Wa in wafaqahum, dan kalau mencocoki masyarakat, hasala lahumul adzab, hasala, maka kalau wafaqahum hasala lahul adzab taratan minhum wa taratan min ghairihim. Tapi kalau mencocoki mereka, bisa jadi dia juga akan diganggu oleh mereka, bisa juga oleh selain mereka. Oleh mereka bagaimana? Kama indahu dinun wa tuqan halla baina qaumin fujjar. Seperti contohnya kalau ada seorang yang takwa, seorang yang dalam keadaan saleh, tapi hidup di tengah-tengah orang jahat. Hidup di tengah-tengah orang yang ahli maksiat, zalamah, orang-orang zalim. La yatamakkanuna min fujurihim, dan tidak sanggup mengalahkan mereka, tidak sanggup mengalahkan kezaliman mereka, kecuali bimuafaqatihim, kecuali dengan mencocoki mereka. Akhirnya orang yang saleh dan takwa tadi ngalah, ngikut masyarakat. Au sukutu anhum, atau paling tidak diam lagi, tidak lagi berbicara tentang kedzaliman mereka dan kejahatan mereka, tapi diam, setuju. Apa kira-kira yang terjadi? Apakah mesti mendapatkan kebaikan dari mereka? Belum tentu. Kadang-kadang ketika mereka, ya udah, saya ngalah, mulai hari ini saya sudah tidak takwa-takwaan lagi, saya ikut apa kemauan kalian. Apa jadinya kira-kira? Bisa jadi justru dihinakan oleh mereka, direndahkan serendah-rendahnya. Ini juga ada gangguan. Qala fa in wafaqahum aw sakata anhum salima min syarrihim fil ibtida. Thumma yatasallatuna alaihi ihanah. Awalnya mungkin, ha bagus kamu, gitu kan, jangan sok suci. Awalnya. Thumma, setelah itu, yatasallatun. Mereka menginjaknya dan mereka merendahkannya. Al-ihanah. Membikin mereka terhina. Wa'adha, atau gangguan. Ad'af makana ya khawfuhu. Lebih besar dari apa yang dia khawatirkan sebelumnya. Ibtida'an. Lau ankara alaihim wa khalafahum. Ya, ini dari apa yang mereka khawatirkan. Saya kalau mengingkari mereka, saya khawatir saya akan diginikan atau digitukan. Ternyata ketika mencocoki mereka, dia mendapatkan yang lebih jelek lagi dari apa yang dia khawatirkan. Direndahkan, dihinakan, dan diperbudak. Ikhwan fillah, a'azakumullah, itu bisa jadi. Atau Kata Ibnu Qayyim, wa in salima minhum, kalaupun selamat tidak diganggu karena sudah mencocoki kamu orang yang bagus. Bagus, kamu tidak sok suci, kamu sekarang mengerti kemauan kami, maka diangkat, dipuji-puji. Oleh kaum tersebut dipuji. Tetapi la budda an yuhan wa yu'aqab ala yadi ghairihim, bisa jadi dia dicerca oleh kaum lain, dihinakan oleh suku lain. Iya apa iya? Contoh, kalau dia dalam keadaan mengikuti masyarakatnya yang fujar, yang rusak, yang bejat, maka otomatis dia akan direndahkan dan dihinakan oleh orang-orang yang soleh, kan begitu. Ketika dia dipuji oleh kaum tersebut, ya kaum itu yang memuji kamu, tapi sebentar lagi kamu akan dihinakan oleh kaum lainnya. Masyarakat lain yang dalam keadaan solehin misalnya, atau masyarakat orang-orang yang baik, akan menyatakan kamu adalah orang yang rendah, orang yang jelek. Bahkan bisa jadi suatu saat akan terjadi peperangan. Seperti peperangan orang musyrikin dengan orang kafirin. Orang musyrikin dengan muslimin. Maka orang yang tadi mencocoki musyrikin, ia mencocoki musyrikin. Maka selamatnya dari musyrikin, tapi tidak selamat dari pedang-pedang kaum muslimin. Iya kan? Berarti kaum lain yang menyakiti dia. Berarti yang namanya ada, kata Ibnu Qayyim, mesti akan terjadi. Kalau enggak dari masyarakat yang kamu mencocoki mereka, dari masyarakat lain. Inilah ikhwan fillah na'azakumullah yang sering kita sebutkan bahwa ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia adalah harapan yang tak pernah akan tercapai. Mustahil akan tercapai. Membuat ridho semua pihak. Sedangkan selera manusia berbeda-beda. Sedangkan kebiasaan mereka dan kesukaan mereka berbeda-beda. Setiap masyarakat berbeda dengan masyarakat lain. Setiap satu bangsa berbeda dengan bangsa lain. Saya ingin semua ridho. Mustahil. Apalagi selera mereka bertentangan satu dengan lainnya. Yang ini senangnya terang, yang ini senangnya gelap. Bagaimana? Ya saya ikut terang dan gelap. Gak mungkin. Kamu harus pilih salah satu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dalam masalah agama apalagi, kalau sudah jelas dari Quran dan Sunnah, maka apa pedulinya keridhaan orang-orang yang tidak ridho dengan Quran dan Sunnah. Walaupun kamu mungkin dimusuhi oleh mereka, tapi kamu tidak dimusuhi oleh Allah. Falhazmu. Maka al-hazm kullal hazm fil akhdi bima qalat ummul mu'minin. Maka yang paling tegas setegas-tegasnya adalah berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika berkata kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, "Man ardallah bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'natan nas. Wa man ardan nas bi sakhatillah, lam yughnu anhu min Allahi syai'a." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan sesuatu yang bikin marah manusia, maka Allah akan cukupkan dia, akan bela dia dari manusia. Yang dicukupkan oleh Allah, tidak perlu bantuan mereka manusia tadi. Sedangkan sebaliknya, barang siapa yang membuat ridho manusia, tapi dengan sesuatu yang membuat murka Allah, maka niscaya lam yughnu anhu minallahi syai'a, mereka tidak akan bisa mencukupi dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ikhwan fillah na'azakumullah, kalimat yang emas, yang merupakan kalimat yang hazm kullal hazm. Kalau kita mencari keridhaan Allah, walaupun akibatnya membuat marah manusia, tenang, Allah akan membela kamu dari manusia. Allah akan mendukung kamu dari manusia. Akan menolong kamu, akan membantu kamu dari gangguan-gangguan manusia. Fa'awakum wa'ayyadakum binasri. Allah akan menaungi kamu. Memberi tempat untuk kamu. Dan Allah akan memberikan pertolongan untuk kalian. Kalau kita membuat ridha Allah, walaupun dengan membuat manusia marah. Tetapi sebaliknya, kalau kita membuat ridho manusia supaya jangan marah, tetapi dengan sesuatu yang membuat murka Allah, maka niscaya manusia-manusia tadi tidak akan bisa mencukupimu dari Allah. Kalau Allah murka dan mengadab dan memutuskan adabnya untuk kita, maka manusia-manusia yang kita bikin ridho tadi gak bisa apa-apa, gak memiliki kemampuan apapun, dan gak bisa menentang adab Allah, gak bisa menolak keputusan Allah, gak bisa dia menentang apa yang Allah takdirkan. Ini khonifidin a'azakumullah, seorang yang cerdas, yang dzeki, akan memilih untuk mencari keridhaan dari Allah, walaupun manusia marah. Karena manusia marah bagaimanapun, kita telah membuat ridha Allah, maka Allah akan membuat ridha kita. Artinya Allah akan membuat kita ridha dengan bantuan-bantuannya. Sehingga radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ وَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ نَفْسِهِ امتنع من الموافقه على فعل المحرم. Maka siapa yang Allah beri petunjuk hidayah, siapa yang Allah ilhamkan kepadanya kelurusan, wa waqahu Allah syarra nafsihi, dan orang yang dilindungi oleh Allah dari kejelekan pribadinya atau kejelekan hawa nafsunya, niscaya orang itu akan imtana', akan menolak untuk mencocoki manusia dengan perbuatan yang haram. Orang yang dapat hidayah, orang yang dapat petunjuk, orang yang mendapat dari Allah subhanahu wa ta'ala bimbingan kelurusan, maka dia akan menolak untuk mencari ridho manusia dengan sesuatu yang haram. Kamu kalau tidak mencocoki masyarakat, kamu akan dikucilkan, akan dimusuhi. Jadi saya harus meridho. Iya, kamu harus berbuat begini, itu kan haram. Ya tinggal kamu pilih. Kamu mengerjakan yang haram sehingga kamu diterima masyarakat, atau kamu meninggalkan yang haram, kamu akan dikucilkan oleh masyarakat. Apa yang dipilih oleh seorang yang mendapatkan hidayah? Akan dipilih sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu haram. Mau masyarakat berbuat apapun kepada saya tidak peduli. Silahkan. Kiduni wala tundirun. Seperti ucapan seorang nabi kepada kaumnya, ketika kaumnya mengancam bahwa engkau akan ditimpa kejelekan dari kami dan akan ditimpa kejelekan dari Tuhan-Tuhan kami, dijawab dengan kalimat kiduni wala tundirun. Silahkan kalian bikin makar apapun terhadapku, jangan ditunda-tunda, silahkan sekarang. Inni tawakkaltu Allah Rabbi wa Rabbikum, aku bertawakal pada Allah Rabbku dan Rabb kalian juga. Tegasnya para rasul ketika menghadapi kaumnya. Silahkan kalian mau bikin makar apapun. Saya akan mentaati Allah, bertauhid dan tidak syirik. Saya akan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak akan mau mengerjakan sesuatu yang haram. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini kalau seorang yang mendapatkan hidayah. Tetapi kalau orang-orang itu adalah du'afaul iman, apalagi munafiqin, lemah imannya atau munafik, maka seperti apa yang Allah gambarkan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman, tapi ketika diuji dengan gangguan-gangguan dari manusia, mengatakan bahwa itu azab dari Allah, maka dia tinggalkan agamanya karena diganggu oleh masyarakat. Ini adalah du'afaul iman atau munafiqun. Qala, dikatakan barang siapa yang diberi hidayah, tentunya dia akan istiqamah. Wa sabara ala udwanihim atau ala adawatihim. Sabar dari gangguan-gangguan mereka dan permusuhan mereka. Thumma takunu lahul aqibah fid dunya wal akhirah. Kemudian akhir yang baik akan diberikan oleh Allah kepadanya di dunia dan di akhirat. Dia diganggu. Suatu saat tiba-tiba berubah keadaan. Ternyata fulan yang begini-begini, ternyata dia adalah orang yang baik kepada kita. Kita salah duga, berubah keadaan. Allah yang menakdirkan semua itu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang ditangkap dan disiksa dan dicambuk hanya karena istiqamah di atas sunnah, dan hanya karena dia berpegang dengan satu pendapat yang benar, yaitu Al-Quran, ucapan Allah. Sampai kapan? Allah ganti. Pemimpinnya, penguasanya Allah ganti, tiba-tiba Penguasa itu justru mempertanyakannya, kenapa kok dia ditangkap? Apa salah dia? Coba panggil. Kenapa kamu? Diterangkan oleh Imam Ahmad. Apa saya salah kalau saya berpendapat dengan apa yang dikatakan oleh Salafus Saleh? Dan saya tidak berbicara apa-apa yang para Salafus Saleh tidak berbicara. Dipanggil tokoh Mu'tazilahnya. Coba kamu duduk. Coba terangkan kepada dia. Apa pendapatmu? Diterangkan. Dibantah oleh Imam Ahmad. Pernahkah sahabat bilang seperti kamu? Enggak bisa menjawab dia. Karena memang tidak pernah ada sahabat Salafus Saleh yang berbicara seperti pendapatnya Mu'tazilah. Maka dia diam. Kata Imam Ahmad, kalau tidak pernah ada yang berbicara dari kalangan salaf, dan aku tidak berbicara seperti mereka, apa aku salah? Aku ikut seperti mereka, tidak berbicara tentang masalah apa yang kalian ucapkan itu. Bahwa Quran adalah makhluk. Aku tetap mengatakan Quran adalah kalamullah. Tidak bisa menjawab, sehingga khalifah mengatakan, ya luka, sungguh tololnya, diusir orang ini, orang Mu'tazilah ini, dan dibebaskan Imam Ahmad. Wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik untuk Imam Ahmad, untuk orang-orang yang takwa. Ternyata suatu hari terbukti kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Walaupun di awalnya belum terbukti, dikira ini batil, dikira ini sesat, sehingga ditangkap, disiksa, dikatakan aliran baru, aliran sesat, dan seterusnya. Tiba-tiba ketika masyarakat bertambah ilmunya, terbukti, oh ternyata ini benar. Dia tidak salah. Ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Lu kenapa enggak bilang dari dulu? Saya dulu enggak baca Quran. Sekarang saya baca. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Bahwa akhir yang baik itu orang-orang untuk orang-orang yang takwa. Kama kanat lir rusuli wa atba'ihim, sebagaimana perjalanan para rasul dan pengikut mereka selalu diawali dengan pertentangan-pertentangan dan diakhiri dengan kemenangan-kemenangan-kemenangan. Thumma akhbara ta'ala an halid dakhil fil iman bila basira. Kemudian Allah gambarkan adanya seorang yang masuk di dalam keimanan dengan kalimat amanna, tetapi bila basira, tanpa ilmu, yakni hanya ikut-ikutan, hanya taklid. Wa annahu idza udhiya fillah, ternyata orang tadi ketika diganggu di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi lahu wa hiya adahum wa nailuhum iyyahu bil makruh wa huwa al alam alladhi la budda an yanal ar rusul wa atba'uhum mimman khalafahum ja'ala dhalika fi firarihi minhu wa tarkihi as-sabab alladhi yanaluhu bih ka'adzabillahi alladhi farra minhu al mu'minun wal bil iman. Ternyata orang tadi yang masuk dalam keimanan dengan tanpa ilmu, tanpa basirah, berarti ikut-ikutan saja, maka mereka dalam keadaan mudah kalah dalam ujian teringan sekalipun. Sehingga mereka menjadikan gangguan manusia. Apa fitnatan nasilahu? Hiya adahum, gangguan-gangguannya. Wa nailuhum iyahu bil makruh, atau perkara-perkara yang ditimpakan kepadanya dari perkara-perkara makruh, perkara yang jelek-jelek. Wa huwa al-alam, yaitu rasa sakit yang mesti akan diterima. Rasa sakit itu mesti akan dialami oleh para rasul dan juga oleh para pengikut para rasul. Mesti akan diterima oleh mereka. Dari siapa? Mimman khalafahum, dari orang-orang yang menyelisihi para rasul. Ternyata yang demikian ja'ala dzalika, mereka jadikan dalam sisi larinya dia atau ditinggalkannya seperti azabullah. Yang farra minhul mu'minun, yang orang-orang beriman lari daripadanya. Orang beriman lari dari azab Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beriman, bertaubat, beramal saleh. Karena takut dari azab Allah, menghindari. Ternyata orang-orang yang bodoh tadi, yang masuk Islam dalam keadaan tanpa ilmu, lari dari gangguan manusia, seperti orang beriman lari dari azab Allah. Orang beriman lari dari azab Allah dengan ketaatan, sedangkan orang ini justru lari dari gangguan manusia dengan kemaksiatan kepada Allah. Karena takut diganggu oleh masyarakat, takut dimusuhi, takut diboikot, takut-takut ini, takut itu. Kemudian dia tinggalkan syariat. Dia tinggalkan Islam, bahkan berakhir dengan kemurtadan. Wal'iyadzu billah. Berarti menjadikan apa? Adzabullah, fitnatan nas, ka'adzabillah. Disamakan antara fitnatan nas, Ini fitnah tenas, alam minan nas. Sedangkan ini adalah gangguan atau adab dari Allah SWT. Adab dari Allah disamakan dengan fitnah tenas. Dan fitnah tenas disamakan seperti adab Allah. Yani dihindari betul fitnah tenas ini, tidak peduli dengan ancaman-ancaman Allah. Berarti disamakan kedudukannya seperti azab Allah. Fal mu'minun likamali basiratihim farru min alam azabillahi ilal iman. Adapun orang-orang yang beriman, karena sempurnanya ilmu mereka, basirah mereka, mereka lari dari azab Allah. Bukan lari dari gangguan manusia, tapi lari dari azab Allah Ta'ala kepada iman. Wa tahammalu ma fihi, dan menanggung beban yang dia dapati minal alam, dari rasa sakit azza'il al-mufariq, rasa sakit yang sebentar akan hilang, al-mufariq an-qurb, yang akan berpisah dengan kita nanti sebentar lagi. Ini gangguan manusia. Gangguan manusia itu sifatnya za'il, akan hilang. Dan yang kedua, mufariq an-qurb, akan meninggalkan kita sebentar lagi. Ini sifat gangguan manusia. Jangan dikira gangguan manusia akan begitu terus. Dan sudah kita tanyakan beberapa orang pengalaman mereka. Selalu gangguan itu di awal. Ketika gangguan-gangguan semakin dahsyat dia istiqomah, mulai pudar gangguan itu. Orang yang mengganggunya sudah bosan. Percumalah dia. Kamu ngomong apapun dia akan tetap istiqomah. Mulai berkurang, berkurang, berkurang. Hampir semua yang saya tanya sama. Kapan kamu dicemooh? Waktu awal saya mengangkat celana saya di atas mata kaki. Awal saja. Iya, setelah itu bosan mereka. Kemudian tidak lagi membicarakan. Orang yang mengganggu dengan berbagai macam gangguan, ternyata di awal ketika pertama melihat ada sesuatu yang aneh, tidak sama dengan masyarakat, mulai mereka berbicara. Ketika sudah lewat waktu itu, maka kembali mereka tidak membicarakan lagi dan tidak mempedulikannya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, gangguan manusia zail. Orang yang beriman, pasti dia akan mengharapkan keridhaan dari Allah, larinya, lari dari azab Allah dengan ketaatan-ketaatan. Dan mereka pikul, mereka sabari gangguan-gangguan manusia yang sebentar lagi akan hilang. Wa hadza lidha'fi basiratihi farra. Sedangkan orang tadi yang digambarkan oleh Allah dengan kalimat wa minan nas, lidha'fi basiratih, karena lemahnya ilmu yang ada pada mereka, lemahnya ilmu karena imannya pun ikut-ikutan. Kenapa kamu masuk Islam? Ya karena orang-orang masuk Islam saya ikut. Kenapa kamu mengucapkan demikian? Ya karena mereka bilang begitu, saya ikut bilang begitu. Seperti ucapan seorang yang dikubur yang ditanya oleh malaikat yang bertanya, yang ditugaskan untuk bertanya. Siapa nabimu? Man rabbuka? Siapa rabbmu? Dia menjawab, ha ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ha ha ha la adri la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia bilang sesuatu, kemudian aku ikut. Ini adalah muqallidun, yang dia mengucapkan seperti ucapan ahli sunnah, hanya ikut-ikutan. Sama sekali bukan dari hati, bukan dengan ilmu. Orang yang seperti ini rawan fitnah. Sangat amat rawan fitnah. Duduk sebentar saja dengan ahli bid'ah, jadi ahli bid'ah dia. Duduk sebentar saja dengan seorang mubtadi' atau seorang kafir, dia akan bingung, gelisah. Loh kenapa gak dijawab? Waduh gak bisa menjawab, kayaknya hujahnya kuat sekali. Bukan hujahnya kuat sekali, ilmumu lemah sekali. Hujah mereka itu dhaif. Sebab hujah yang paling tingginya mereka, hujahnya iblis. Sedangkan kaidah syaitan, karena dhaifah. Tipu daya syaitan itu lemah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, hanya saja ketika orang tadi da'fa basiratihi, lemah ilmunya, maka mereka farra min alami a'da'ir rusul, justru mereka akhirnya menghindari gangguan-gangguan manusia. Tidak menghindari azab Allah. Menghindari gangguan manusia dengan mencocoki mereka, muwafaqatihim wa mutaba'atihim, mencocoki mereka dan mengikuti mereka. Fa farra min alam adzabihim ila alam adzabillah, berarti sama saja dia lari dari gangguan manusia ke azab Allah. berarti sama dia, dengan kata lebih ringkasnya, dia lari dari rasa sakit manusia kepada rasa sakit dari Allah. Apakah bukan kebodohan? Ini adalah kebodohan yang nyata. Betul-betul dolalun mubin. Kesesatan yang sangat nyata, yang sangat jelas. Ini gangguan manusia. Ini adab dari Allah. Kenapa kamu menghindari gangguan manusia dengan cara yang menyebabkan Allah mengadab kamu? Berarti kamu lari dari gangguan manusia yang ringan kepada adab Allah yang sangat berat. Secara hitung-hitungan matematik manapun, orang ini akan dikatakan bodoh, jahil. Qala, disebutkan selanjutnya, fafarra min alam adabillah ila alam adabillah, fafarra min alam adabihim ila alam adabillah. Lari dari rasa sakit mereka, manusia, kepada rasa sakit dari adab Allah. Faja'ala alam fitnatan nasi fil firari minhu kamanzilati adabillah. Berarti dia menjadikan gangguan manusia dalam larinya dia, dalam menghindarnya dia, seperti kedudukannya itu adalah azab Allah yang dihindari oleh orang beriman. Wa ghubina kullal ghubn idistajara minar ramdha'i bin nar. Maka sungguh rugi yang serugi-ruginya orang yang berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Iya toh? Rambo adalah padang batu lebih tepatnya. Di padang pasir itu ada padang batu yang lebih panas. Yang kalau diletakkan daging di atasnya di siang hari, dia akan masak, akan matang. Ini panas. Kemudian dia melindungi dirinya dengan api. Apakah bukan gila dia? Ghubn, kullal ghubn, idza stajara minar ramdha'i bin nar. Kalau dia menghindari panasnya kerikil tadi dengan melindungi dirinya, menutupi dirinya dengan api, yaitu adalah kebodohan. Api lebih panas lagi. Sama, dia lari dari gangguan manusia kepada azab Allah. Azab Allah lebih sakit. Masa melindungi dari sesuatu yang menyakitkan dengan sesuatu yang lebih sakit. Wa farra min alamis sa'atin ila alamil abad. Dan dengan kata lain lagi, untuk menunjukkan bodohnya mereka, adalah farra min alamis sa'ah ila alamil abad. Lari dari rasa sakit yang sesaat kepada rasa sakit yang terus-menerus. Ini sesaat. Sepanjang-panjangnya umur manusia di dunia, itu sesaat. Selama-lamanya dia disiksa di dunia, itu masih sesaat. Karena dibandingkan dengan akhirat, azab Allah yang seharinya 50 ribu tahun. Sehari di akhirat nanti. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, farra min alamis sa'ah ila alamil abad. Dia lari dari rasa sakit yang sesaat saja, dia hindari, kepada rasa sakit yang terus menerus kekal dalam neraka. Wa idza nasarallahu jundahu wa awliya'ahu qala inni kuntu ma'akum wallahu a'lamu bima biman tawa 'alaihi sadruhu minan nifaq intaha. Selanjutnya Ibnu Qayyim berkata, dan jika Allah memberikan pertolongan kepada tentaranya, kepada wali-walinya, maka orang-orang tadi akan berkata, inni kuntu ma'akum, sesungguhnya kalian bersama, aku bersama kalian juga. Kuntu, tadinya aku bersama kalian, aku juga sama dengan kalian. Kuntu ma'akum. Wallahu a'lamu biman tawal 'alaihi sadru. Dan Allah Maha tahu apa yang terdapat di dalam hatinya, dalam dadanya dari kemunafikan. Selesai ucapan Ibnu Qayyim. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini keadaan orang-orang munafik dan keadaan orang-orang yang du'afaul iman, atau dengan istilah Ibnu Qayyim, dha'iful basirah, orang yang tidak dalam ilmunya sehingga masuk Islamnya hanya di permukaan saja. Yani masuk Islam itu ujungnya saja. Yani sebagaimana dikatakan, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, di ujungnya saja. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, itma'anna bih, dia tentram di sana. Tetapi idza asabat, kalau dia ditimpa sesuatu yang menyakitkan, inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Orang ini rugi dunia dan akhiratnya. Jadi hanya sekedarnya saja masuk Islam itu. Kalau enak, kuntu ma'akum, aku bersama kalian. Kalau berat, aduh, ini adab dari Allah, dia hindari, dia mundur lagi dari Islam. Dia tinggalkan keislaman, dia tinggalkan syariat, dia tinggalkan sunnah, dia tinggalkan ajaran Nabi. Nanti kalau ada yang asyik, dia datang lagi. Saya juga Islam sama kalian, sama. Ikhwan ibn a'azakumullah. Inilah mereka yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Idza nasarallahu jundahu qala inni kuntu ma'ahum." Kalau Allah menangkan orang beriman, dia akan berkata, "Aku pun bersama kalian." Dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatinya. Wa fil ayati, berarti dalam ayat ini ada bantahan 'alal murji'ah wal karramiyah. Wajhah annahu lam wajhu annahu lam yanfa' haula qauluhum. Di sini ada bantahan bagi murji'ah dan juga karramiyah yang sejenis, yakni menganggap bahwa iman cukup hanya dengan ikrar saja, atau keislaman keimanan cukup dengan lisan saja atau dengan hati saja. Ini murji'ah. Apa sisi bantahannya? Kalau dikatakan dalam ayat ini ada bantahan, iya. Karena dalam ayat ini wajhuhu, kita lihat sisi bantahannya, annahu lam yanfa' haula qauluhum, ternyata ucapan mereka tidak bermanfaat. Ucapan yang mana? Ucapan amanna. Allah katakan wa minan nasi man yaqulu amanna. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman, tetapi ketika diganggu oleh manusia, dia jadikan fitnah manusia seperti adab Allah. Dia hindari fitnah manusia dan dia tinggalkan ajaran Allah. Sampai akhirnya dengan ancaman-ancaman neraka dan ancaman-ancaman yang menunjukkan kalau ucapan mereka amanna tidak bermanfaat. Karena apa? Karena tidak dibuktikan dengan amalannya. Ini bantahan bagi kaum murji'ah. Yani ucapan mereka amanna billah, tetapi ma'adami sabrihim, ternyata mereka tidak sabar dengan gangguan-gangguan manusia dari musuh-musuh Allah. Fala yanfa'al qaul wat tasdiq, akhirnya mereka murtad kembali dan meninggalkan ajaran Islam. Maka tidak bermanfaat ucapan mereka amanna, dan tidak beriman mereka dengan kalimat saya beriman, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al qaulu wat tasdiq bidunil amal, ucapan dan kalimat tasdiq tanpa amalan, tanpa bukti, la yanfa', tidak bermanfaat. Fala yasduqul imanu syar'i 'alal insan illa bi istima'i tsalatsah, maka tidak akan bisa diterima keimanan secara syar'i kecuali kalau terkumpul padanya tiga-tiganya, tiga perkara. Apa itu? Pembenaran dalam hati, dan kemudian amal pembuktiannya dengan amal perbuatan, dan ucapan ikrar dengan lisan. Ini harus ada. Berarti pembenaran dalam hati dan ikrar dalam lidah, di mulut, dan amalan dengan anggota badan, baru dikatakan mukmin secara syar'i, dan baru dikatakan dia sebagai iman yang syar'i. Wa hadza qawlu ahli sunnah, inilah ucapan ahli sunnah, pendapat ahli sunnah wal jamaah, salafan wa khalafan, dulu dan sekarang. Ucapan ahli sunnah sejak dulu sampai hari ini, bahwa iman harus dengan tiga perkara itu. Ikrar di lisan, keyakinan dalam hati, dan pembuktian dengan anggota badan. Maka kalau hanya ikrar di lisan, amanna, ternyata tidak dibuktikan, maka terkena ayat ini. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Di antara manusia ada yang mengatakan beriman, tapi ketika diganggu oleh manusia, mereka mengatakan ini adab Allah, dan mereka tinggalkan ajaran Islam karena ingin meridhakan manusia. Maka dikatakan di sini, iman tidak cukup hanya dengan kalimat amanna, tetapi harus diiringi dengan keyakinan dalam hati dan pembuktian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, dan Allah yang lebih tahu dan maha berilmu. Wa fihi al-khauf min mudahanatil khalqi fil haqq, berarti di sini adalah peringatan bahayanya kita kalau bermudahanah dengan makhluk-makhluk dalam masalah kebenaran. Mudahan itu mengalah dalam masalah kebenaran. Wal ma'suman 'asamahullah, sedangkan orang yang terlindung adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak lain ini mengingatkan kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di samping usaha. Karena al ma'sum man 'asamahullah, orang yang akan terjaga, yang selamat adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita bermudahanah dengan manusia, yakni kita berbasa-basi mengalah dalam masalah kebenaran. karena ingin mencocoki mereka agar tidak mendapatkan gangguan mereka, tetapi dengan cara-cara yang membuat murka Allah. Hati-hati, Allah ancam dengan ayat tadi, dan kita harus lebih takut kepada Allah dan lebih takut kepada adab Allah, sehingga kita harus istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulnya alaihissalatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.